jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh persada Nusantara, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Salawat dan salam bagi Rasulullah. Pagi hari ini kita kembali dengan suatu acara yang bisa mengobati hati kita dan bisa juga meluruskan kebengkokan di dalam kehidupan kita. Karena kita merenung, dari renungan itulah tumbuh percikan-percikan positif di dalam kehidupan ini yang membuat diri kita supaya ya tidak terjebak oleh kesedihan, tidak terjebak oleh kemiskinan, tidak terjebak oleh kekalahan, dan tidak terjebak oleh kemurungan yang kemudian tenggelam. Mari kita semuanya terbang tinggi seperti Raja Wali, seperti tadi oleh Saudara Heri Yamna dinyanyikan. Gus Plus mengatakan bahwa kekasih pergi, susah itu tak ada gunanya. Mari kita atasi semua kesulitan ini dengan suatu cara, yaitu tak ada gunanya berduka terus menerus. Duka dan nestapa adalah sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita supaya kita jauh lebih kuat. Tuhan malah mengatakan, tidak akan aku lepaskan manusia ini tanpa cobaan, karena cobaan itulah yang akan memperkokoh iman. Tapi bagaimana iman itu bisa tumbuh kalau cobaan itu dianggap sebagai suatu hukuman yang membuat orang itu terbelenggu di dalam kedukaan. Mari para pemirsa, kita buat bangsa dan negara ini sesudah pilpres demikian berlalu, keputusan belum berakhir sampai final. Kita semuanya melihat semua kejadian, semua kekurangan dan semua kemenangan dari segi positifnya. Tapi terutama bagi mereka yang di dalam kehidupan ini mempunyai kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, kita akan berbincang-bincang dengan dua tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Agus Mujiharjo SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Pak Agus Mujiharjo ini adalah seseorang yang pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, cukup mencekam. Beliau gagap bicara tiba-tiba, lalu pikiran itu seolah-olah gelap sama sekali. Lalu dia mempunyai rasa ketakutan, ada apa di dalam otak saya ini. Nanti kita berbincang-bincang dengan Pak Agus. Kemudian kita juga didatangi oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Martono Herianto, SPKJ, Purnawirawan Angkatan Udara. Beliau adalah seorang psikiatri, lulusan Universitas Indonesia, dan pensiunan Kolonel Angkatan Udara di bidang kesehatan kejiwaan perwira. Nah, Tentu saja ini menarik. Rupanya kejiwaan perwira, bukan prajurit. Perwira banyak yang mengalami goncangan-goncangan yang luar biasa. Para pemirsa, kita akan berbincang-bincang. Dan pertama mungkin kita akan gali dari Pak Agus dahulu. Pak Agus, apa yang Pak Agus alami sehingga Bapak mempunyai perasaan, padahal Bapak ini adalah seorang pelatih ya, ya. Seorang trainer ya. Tiba-tiba pelatih ada yang tidak sinkron antara pikiran dengan ucapan, dengan emosi. Apa yang Bapak alami? Ya, saya rasakan tahun 2007 Pak itu Pak ya. Jadi saat itu saya mengalami tiba-tiba saja gagap, dalam arti antara pikiran sama ucapan saya itu tidak sinkron. Jadi saking cepatnya pikiran saya ya, malah saya gak mampu untuk mengutarakan. Begitu ya. Ya, gagap ya. Jadi waktu itu ada yang memberitahu, wah itu ada gejala mungkin tumor atau kanker otak. Kemudian ada yang mengatakan itu mungkin bisa pembuluh darahnya punya kelainan, jadi segera periksa, nanti kalau pecah bisa stroke. Jadi ketakutan, kecemasan saya itu saya bawa. Yang tadinya saya sangat aktif ya, saya punya mutu yang dapat pelatihan sudah hampir 15 tahun, yaitu tentang ya, aku bisa ya, ya. Itu saya menjadi mutu saya. Akhirnya saya terbawa oleh mutu itu yang selalu berpikir bisa-bisa. Akhirnya saya terjebak di situ. Oh iya iya iya. Jadi saya salah menggunakan aku bisa itu, sehingga membawa antara keinginan kemampuan saya itu tidak sepadan. Ya, jadi itu yang membuat saya menghentikan aktivitas saya yang tadinya aktif menjadi pasif Pak, menjadi sedih, menjadi duka Pak. Iya iya. Sampai akhirnya saya setelah berkonsultasi dengan dokter rumah sakit Angkatan Laut Minto, kemudian dapat diagnosis slip of the tongue, yeah, gagap. Kemudian saya penasaran, saya ke rumah sakit Angkatan Udara, yeah, Sarianto, yeah. Kemudian bertemu dengan Pak Dr. Martono setelah yeah, dapat rujukan dari dokter saraf, yeah. Kemudian saya mendapatkan terapi Pak. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, kita semuanya mempunyai 5 perkara. Tidak ada orang muda yang tidak menjadi tua. Tidak ada orang yang sehat tidak juga mengalami sakit. Tidak ada orang yang kaya yang juga pernah menjadi miskin atau kekurangan keuangan. Tidak ada orang yang semuanya berkerabat, berkeluarga yang dapat hidup bersama-sama. Selalu ada saja keluarga yang mungkin meninggal dan meninggalkan kita, kekasih kita. Lalu tidak ada jabatan yang tinggi yang akhirnya roda kita harus kembali ke titik awal. Nah, 5 kekurangan ini harus kita hadapi. Para pemirsa dapat nanti menghubungi nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjerembab oleh duka cita dan nestapa yang membuat diri kita ini cemas lalu tidak bisa berprestasi. Demikianlah tadi paparan Mas Agus yang pernah mengalami kecemasan yang luar biasa dalam jiwanya, yang biasanya begitu piawai memberi pelatihan-pelatihan, tiba-tiba apa yang difikirkan dan apa yang diucapkan terfikir lain, terucap beda. Nah, tentu saja menakutkan. Nah, nanti kita akan berbicara dengan Pak Dokter Martono Herianto. Bagaimana ini? Bagaimana supaya orang ini atau mungkin Bapak cerita dahulu tentang Pak Agus ini. Oh, bagaimana? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin luruskan bahwa saya dulu bekerja di Lakespra, itu lembaga kesehatan penerbangan dan ruang angkasa. Jadi tidak hanya perwira, mohon maaf. Tapi prajurit juga ya. Terutama air crew. Air crew. Iya. Mengapa Pak air crew ini harus diperhatikan itu? Betul. Karena seorang air crew itu membawa persenjataan alutsista atau pesawat yang harganya luar biasa mahal. Itu bisa membuat rumah sakit beberapa puluh satu pesawat, dan kalau itu hilang, kerugian negara besar sekali. Satu. Kedua, dalam merekrut seorang pilot misalnya, selain fisik harus sehat, yang bersangkutan harus cerdas, kemudian jiwanya juga harus sehat. Karena dia membawa alat yang mahal, dan kalau dia membawa pesawat penumpang, dia membawa penumpang yang banyak. Saya ingin bertanya, sebetulnya yang disebut jiwa sehat itu yang seperti apa, Pak? Oh baik, secara singkat saja. Banyak definisi, definisi ini yang paling tepat, yaitu keserasian antara pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Kalau salah satu yang tidak serasi, timbullah gangguan jiwa istilahnya, baik dari kecil, sedang, sampai yang berat. Contoh, misalnya seorang anak tidak naik kelas atau tidak lulus, yang tadinya periang, tiba-tiba murung. Berarti di segi perasaan dia terganggu. Kita juga bisa melihat perilakunya mungkin menjadi berubah. Jadi pendiam atau marah dan sebagainya. Kira seperti itu. Ini kebetulan saya seorang guru, dan ini adalah tahun ajaran baru. Banyak anak-anak yang kecewa, yang ingin masuk sekolah tertentu, tidak diterima. Mungkin di antara mereka ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak lulus. Dan terus terang saja, saya sendiri kadang-kadang kehilangan jalan. Bagaimana caranya membuat anak yang menangis, bersedih karena tidak lulus atau tidak naik kelas, untuk supaya bisa melihat kehidupan ini ya masih adalah titik terang begitu. Nanti kita bicarakan lagi. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita untuk daerah Jakarta Raya dan sekitarnya ini mendengarkan azan subuh dahulu, lalu kami persilahkan saudara-saudara yang beragama Islam untuk melaksanakan. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita jumpa kembali. Tadi sudah menunaikan salat subuh berjamaah atau sendiri, bagi kami yang beragama Islam. Kembali kepada percik perenungan. Tema hari ini adalah tidak ada gunanya berduka. Dan tadi saya mengingatkan bahwa yang muda pasti menjadi tua, yang sehat pasti merasakan betapa surutnya kesehatan dan menjadi sakit. Yang kaya pun bisa jadi miskin. Lalu yang menjabat bisa turun dari jabatannya. Kemudian yang sukses bisa gagal. Kemudian yang berkerabat bisa menjadi sendirian. Inilah lima perkara yang membuat kita semuanya harus bisa melanjutkan kehidupan ini dengan baik, dengan segala macam kesusahan dan keterpurukan. Tidak ada gunanya berduka. Dengan narasumber tadi Pak Agus Mujiharjo yang sudah menceritakan betapa khawatirnya beliau ketika pikiran dan ucapan tidak sinkron, sehingga ada yang mengatakan mungkin kena kanker otak dan lain-lain. Tetapi Pak Martono Herianto bertemu dengan Pak Agus dan alhamdulillah dapat menolong untuk supaya bangkit dari kedukaan ini. Pak Martono, kasus Pak Agus ini bagaimana caranya Bapak menanganinya? Mungkin saya menjawab tadi yang anak sekolah gagal, tidak naik kelas. Betul. Kita kembali dulu ke anak sekolah gagal yang nggak naik kelas, tidak dapat sekolah yang baik, lalu sekolah pokoknya yang penting ada apa adanya. Jangan lupa 574-3476 atau 021-574-3478. Silakan Pak. Pertama, berduka itu wajar manusiawi. Semua menghadapi hal-hal. Hanya kalau berduka itu menjadi berkepanjangan, itu yang disebut tidak sehat. Jadi bagaimana anak ini pada saat sedih, duka, tentu tidak akan bisa menerima masukan-masukan dari kita. Ya, ya. Berikan waktu untuk dia, bisa menaah. Kemudian perlahan-lahan kita arahkan. Ya. Istilah kami sublimasi. Ya. Ya, kalau sekolah A tidak bisa, sementara B dan sebagainya. Jadi masih ada alternatif lain selain yang dituju. Ya sebentar Pak, saya ini berduka itu wajar. Lalu Bapak mengatakan bagaimana supaya tidak berkepanjangan. Nah ini panjang pendeknya seseorang ini bagaimana kita mengukur? Yang bagi seseorang ini sudah terlalu panjang, ini sudah terlalu lama dia berduka. Baik. Ya lalu batas kondisi jiwa yang seperti apakah di mana kita harus langsung memberi intervensi atau memberi pertolongan kepada mereka yang berduka ini. Ya, di bidang kami kalau masih dalam kurun waktu 1 bulan ya. Berduka atau berkabung itu masih wajar. Ya, ya. Tapi kemudian kalau menjadi 6 bulan ya. Dan kemudian berlanjut itu istilahnya sudah patologis, harus dibantu orang-orang. Harus dibantu ya. Jadi kalau sebulan mungkin 2 minggu dia sudah mengatasi itu sehat sekali. Nah, dan ya. Itu tergantung kepada daya tahan dia terhadap tekanan ya. Atau stres. Mengatasi dan daya tahan ini bagaimana caranya? Ah ini terpulang kepada perkembangan pribadi yang bersangkutan. Karena setiap orang berbeda proses perkembangannya. Yeah. Ada yang dengan stres kecil aja sudah frustrasi, ada dengan stres besar mereka dengan tenang menghadapi. Kalau Pak Agus ini bagaimana kelihatannya tipologi manusianya? Ini agak unik mengapa saya undang kemari. Yeah, yeah. Karena sebetulnya pada perkembangan karirnya dia sukses boleh dikatakan. Dengan memakai kekuatan logikanya dia bisa mencapai 2 perusahaan, beberapa maaf finansial, materi dan sebagainya. Ya, ya. Tapi pada ujungnya seperti mesin mobil yang pakai fastnailing 1 digenjot 200 km per jam panas dan meledak. Ternyata kami analisa ya. Komponen emosi pada Pak Agus kurang adekuat. Dan ini memberikan gambaran bahwa beliau mengaku saya kalau berinteraksi dengan orang lain merasa kaku. Tidak bisa berempati dan sebagainya. Ini tidak bisa kita salahkan kepada Pak Agus. Ya. Karena dalam proses perkembangan kepribadian beliau, usia 5 tahun ditinggal ayah. Jadi yang mendidik adalah ibu sebagai single parent. Tapi bukan untung ya, setelah usia 5 tahun seorang anak sudah mempunyai bekal, kemauan, otonomi, kreativitas. Terlihat daya juang beliau dalam mencapai kehidupan itu besar sekali. Kemudian kami ambil daya juang yang besar ini untuk memberikan tenaga supaya dia berusaha dan ia ingin sekali bisa seperti orang lain mempunyai emosi yang bervariasi. Pada awalnya kami berikan masukan mengenai emosi, bingung karena memakai logika otak. Ini berapa, ini bagaimana. Kemudian lama-lama dengan diberikan metode relaksasi bisa berdebat. Menarik ini Bapak, Pak Agus. Pak Agus merasa tidak bahwa Bapak terlalu banyak nalar terus gitu yang dipakai sehingga Bapak sendiri akhirnya buntu gitu. Iya, saya rasakan Pak. Bagaimana? Jadi saya tuh terbiasa dengan pola perencanaan, maksudnya 5W1H, apa setelah ini apa, setelah ini apa, siapa itu. Sehingga setiap kali saya bangun, pikirnya linear ya. Iya, linear. Saya bangun apa ini. Jadi karena dikontrol selalu rasional, akhirnya otak saya panas, Pak. Otak saya panas, istilahnya kalau komputer itu hang gitu, sehingga apa? Nut kayak mau pecah gitu, Pak. Oh ya Allah. Saraf otak saya. Ya karena semangat yang menggebu, aku bisa. Tetapi tidak ada keseimbangan antara bagaimana saya harus memperlakukan anak saya, istri saya, lingkungan saya, supaya mereka enjoy dengan saya, itu nggak kepikiran Pak saya. Yang saya pikirkan target tercapai, semuanya berjalan, semua tercukupi. Cuma dampaknya saya jadi tegang, saya jadi mudah letih akhirnya. Sehingga lari ke kakak. Bapak pada saat itu agak mudah marah atau tidak? Oh iya Pak. Jadi kalau saya membuat satu perencanaan ini sudah saya berikan informasi kepada yang bersangkutan, kemudian dia lupa atau dia salah melakukan itu getap istilahnya gitu Pak. Kan tegang saya cepat tinggi karena beban pekerjaan ataupun target-target yang masih menumpuk. Sehingga saya merasakan itu sangat tidak nyaman. Menarik sekali ya, Pak Martono. Iya, Pak. Kalau orang hidup suami istri hanya nalar yang dipakai, terus nalarnya tidak bisa jawab begitu, iya, itu bisa nggak? Terus tiba-tiba udahlah cerai aja gitu. Udah lepas saja. Ini kan yang masuk di akal, kalau dia dilepas, saya lepas dari ya persoalannya. Kemungkinan seperti itu bisa, tapi ya, alhamdulillah Allah selalu menjodohkan sesuatu dengan tepat. Istri beliau adalah seorang yang penuh dengan emosi, tandu dan halus. Inilah gitu pendorong beliau yang ya, utama ya, sebetulnya. Alhamdulillah, ini pasangan ada main juga ya. Besar sekali. Halo, assalamualaikum para pemirsa, silahkan. Ya, siapa ini, dari mana? Ya, assalamualaikum Pak Arief. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ya, Pak Tri. Iya, dengan Tri Adharma Bintaro. Iya, iya. Saya mau menyapa Pak Agus dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Tri, apa kabar? Baik. Mungkin masih ingat saya, Pak. Masih. Iya. Ya, dulu Bapak pernah interview saya ya di kantor Bapak, walaupun kita belum jodoh ya, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Saya mau nanya ke Pak Prof. Samantono. Iya. Baik. Kira-kira Prof, terapi apa saja yang bisa dilakukan, yang bisa diterapkan metode Bapak, kaitannya di lingkungan kerja, Pak? Karena di lingkungan kerja saya sekarang juga load-nya tinggi, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosi gitu. Mungkin bisa masukkan saran dari Pak Prof. Matono. Untuk Pak Arief, terima kasih. Selamat Mas Tri. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, Pak Martono rupanya kenal sama Pak Agus. Klien dulu. Iya. Luar biasa ya, persahabatan itu memang tidak bisa dilupakan ya. Silakan Pak Martono. Baik, Prof. Jadi situasi kerja yang stres tinggi istilahnya bisa saja terjadi. Metode apa yang dilakukan? Di bidang kami ada metode satu, pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan pencegahan untuk kelompok di perusahaan-perusahaan adalah satu, dengan ceramah tentu, masukan-masukan yang menuju kepada tercapainya kesehatan jiwa yang optimal, yaitu ceramah, kemudian bisa brosur dan sebagainya. Kalaupun sudah terjadi stres di antara salah satu, tentu harus diterapi, harus diobat. Dan metode di bidang kami ada tiga aspek. Satu, kalau perlu aspek pengobatan dengan obat. Kalau perlu ini hanya pembantu. Yang kedua, support lingkungan. Jadi keluarga, teman dan sebagainya. Dan yang ketiga baru yang bersangkutan, untuk dibukakan awareness-nya, kesadarannya supaya menjadi lebih positif. Saya tadi tertarik dengan Bapak mengatakan bahwa komponen emosi itu harus bervariasi. Ini bisa nggak diciptakan? Seseorang yang terus bekerja itu saja, kan ada orang yang bekerja di pabrik tuh Pak, 4 tahun yang dia kerjakan hanya itu. Terus ada juga seorang direktur yang kerjanya hanya mengarahkan, terus berencana gitu. Otaknya dipakai habis-habisan, dan saya khawatir Indonesia arah-arahnya juga ke arah situ ya. Tidak. Kerja keras gitu Mas. Target kita. Ya, silakan, ayo kasih komentar tentang bangsa ini bagaimana? Ya, kalau bangsa kebesaran Pak, minimal ke diri saya sendiri contohnya Pak. Bahwa ternyata kalau selalu berorientasi kepada target tanpa mempedulikan faktor keseimbangan, itu arahnya bukan membaik tapi merusak. Begitu ya? Iya, yang saya rasakan. Masya Allah. Ya. Ini kalau umpamanya pemilu kan kita punya target, harus menang, harus ya pokoknya harus menang gitu. Terus tiba-tiba tidak menang gitu. Target itu tidak tercapai gitu. Saya di dalam dunia pendidikan Pak, saya kadang-kadang merasa menzolimi murid-murid gitu. Saya pasang target, pokoknya harus sekian, yang tidak sekian tidak lulus, yang tidak sekian tidak naik begitu. Padahal anak ini kan bervariasi ya, kemampuan nalarnya, kemampuan hatinya, kemampuan fisiknya, kemampuan olah pikir, olah rasa, olah hati, olah raganya, ini kan lain-lain ya. Ya ada anak yang tidak mencapai target, lalu kita vonis kamu tidak lulus, kita vonis kamu tidak naik begitu. Ini gimana menurut Pak Martono? Ya, Untuk hati. Sebentar, Pak. Oh, dari Kalimantan Timur. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rin. Iya, iya. Gini, Pak. Saya baru mengalami musibah mungkin, Pak. Ya, silakan Ibu Tina. Iya, iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Begini, Pak. Saya baru mengalami musibah. Mungkin saya tertarik dengan tema yang disampaikan pagi ini. Iya, iya. Tidak ada gunanya berduka, Pak, ya. Iya, iya. Kebetulan begini, Pak. Saya baru mengalami musibah di mana suami saya mungkin hilap, Pak. Iya. Jadi... ada seorang perempuan yang mengaku telah berhubungan dengan suami saya. Dan ternyata suami saya mengakui dia telah berbuat hilap. Dan saat ini sudah beberapa bulan saya alami, Pak. Dan alhamdulillah suami saya ternyata sudah mengakui dan sadar atas perbuatan salah yang pernah dilakukannya. Tetapi, Pak, sampai saat ini hati saya betul-betul terluka. Terluka sekali, Pak. Jadi bagaimana caranya saya, Pak, untuk menghilangkan rasa sakit hati yang betul. Saya alami. Iya, Pak. Ya. Saya karena merasa terpukul sekali, Pak. Ya. Tapi alhamdulillah saya betul-betul merasa bertobat dia, Pak, dan memohon ampun baik yang di atas dan dengan kami dengan keluarga. Tapi dia berusaha, Pak, akan memperbaiki lagi ke depan. Alhamdulillah, Pak Martono. Memaafkan sudah, tapi melupakan susah. Bersyukur sudah, tapi terluka masih. ini bagaimana ini? Oh, baik. Jadi perubahan hidup seperti tadi tidak sedikit yang mengalami. Iya. Memang kata-kata Prof tadi bagus sekali, memaafkan. Itu sebenarnya, tapi mudah dikatakan, sulit diterapkan. Jadi mungkin Ibu secara ucapan sudah saya maafkan kok, tapi di sini begitu ingat itu atau dengar suara itu atau mendengar nama itu, niat lagi rasa sakitnya. Jadi memang seluruh emosi termasuk yang negatif, antara yang sedih, marah, benci, dendam dan sebagainya, adalah produk kita sendiri sebenarnya. Jadi tidak bisa dipungkiri atau ditekan, itu harus diterima justru. Rasakan kembali, Bu, maaf sakitan itu. Kemudian Ibu ikhlaskan hal ini. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini sebagai umat beragama, bahwa itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedihannya Ibu terima pun dari Dia. Ada hikmahnya. Jadi Ibu terima, Ibu ikhlaskan. Saya terima ya Allah kesedihannya aku ini. Aku mohon dihilangkan hal ini. Pak Agus, bisa enggak sedikit saja bagaimana caranya menghilangkan luka hati ini? Kalau kami sebelum mengikuti pelatihan-pelatihan yang Pak Martono sebut tadi, itu memang sulit juga, Pak. Tapi sekarang ini alhamdulillah yang tadinya saya benci seseorang menjadi memaafkan, bahkan menyayangi, memberikan. Rumusnya yang saya temukan, Pak, itu adalah apa yang pernah saya dengar dalam ceramah agama, bahwa apa yang mungkin saya alami jelek ataupun tidak menyenangkan bagi saya, itu mungkin adalah baik menurut Allah. Tapi senangi, yang saya cintai, yang saya miliki, itu mungkin tidak bagus menurut Allah. Atas dasar itu saya pas langsung meleleh, Pak. Baik. Ya, para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita mungkin harus istirahat sejenak dan akan mendengarkan satu lagu yang akan dinyanyikan oleh saudara Heri Yamba. Ini apa? Sesaat Kau Hadir, ya? Sesaat Kau Hadir oleh Uta Likumahua. Silakan, Mas Heri Yamba. Sinar menerangi jalanku, kau kita sesat lagi seperti dulu. Bersama layananmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang senu dan menenangkanku, membuatku terlupa akan segala kalanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, di seluruh Nusantara, kita di dalam kehidupan ini sudah pasti pernah hati terluka. Yang menjadi permasalahan, bagaimana kita melihat gelas yang terisi air setengah. Apakah kurang penuh, ataukah alhamdulillah masih ada setengah air di dalam gelas itu. Bagaimana caranya melihat dunia dan melihat kehidupan ini, supaya kita bisa mempunyai kacamata yang melihat segala sesuatu itu ada hikmahnya. Melihat segala sesuatu itu, kata orang awam, untung. Nah, masih ada untungnya, tapi terus memperbaiki diri. Melalui lagu yang dinyanyikan oleh Uta Likumahua, Sesaat Kau Hadir, memang bersilaturahmi itu penting. Sehingga ada masukan dari teman, lalu kita mampu, katanya, melangkah lagi, berdiri lagi, cita-cita yang pasti harus kuraih. Luar biasa bukan lagu itu. Nah, tetapi bagaimana kalau orang tidak mendengar lagu, Pak Bartono? Jadi tiba-tiba dia bersedih, sendirian, makin tertutup dunianya. Apa yang harus dia lakukan? Pak Agus bersyukur ada latihan-latihan yang diberikan di Lakespra pada waktu itu, ya Pak Agus. Ya. Tapi orang yang tidak mempunyai tempat berlatih, tidak punya teman bercengkerama itu, bagaimana caranya untuk melakukan self terapi atau terapi diri? Ya. Jangan lupa, masih bisa bertanya melalui 574-3476 atau 021-574-3478. Silakan Pak Martono. Saya tertarik dengan Prof tadi, perumpamaan dengan gelas. Ya. Saya juga ada istilahnya, berubahlah, jangan menjadi gelas. Orang murid berduka, oleh gurunya bilang, sini kamu ambil garam segenggam, masukkan ke dalam air di gelas, minum, wah pasti pahit dan asin sekali. Kemudian diajak ke tepi danau, ambil lagi garam, tebarkan, dan coba kau minum, hausnya hilang, tidak terasa asin. Jadi itu adalah kalau kita memakai pikiran, yaitu gelas, akan terasa pahit cobaan hidup itu. Betul. Tapi kalau kita memakai hati seperti danau yang luas itu akan menetralkan. Masya Allah. Nah, mungkin ini untuk menjawab ibu tadi. Iya. Jadi ini merubah air di gelas menjadi air di danau ini bagaimana caranya? Nah, itulah yang disebut tadi pelatihan oleh Pak Agus. Untuk Pak Agus khusus kami melatih supaya sinkron antara otaknya sudah bagus untuk tapi tidak hanya itu saja. Dia punya tools lain yang sebetulnya lebih bermanfaat dan powernya lebih besar. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana? Siapa? Waalaikumsalam. Dari Aceh, Pak. Alhamdulillah, teman kita dari Aceh ini. Ya, silakan Bapak. Iya, Pak. Gini, Pak. Tadi saya kan menyakiti hati orang tua saya. Ya. Jadi kebetulan tadi ada rapat saya, rapat mahasiswa. Saya ini sebagai ketua panitia. Jadi mama saya suruhkan dia ke tempat cowoknya. Saya menolak dia, menurunkan dia jalan. Sehingga mama laki-laki sampai sekarang gak bisa bicara dengan saya, Pak. Iya. Jadi ini masalah, ini gimana saya meminta ibu saya agar mau berbicara lagi dan tidak sakit hati dengan saya, Pak. Bagus, ya benar, ya baik. Nanti akan ditolong dan insya Allah diberi pencerahan oleh Pak Martono. Silakan Pak Martono. Yang tadi Pak. Ya silakan. Mengenai pelatihan. Ya langsung. Ah jadi itu, ini yang dari Aceh. Oh yang dari Aceh. Ya. Jadi sakit hati ibunya, mamanya. Ya. Ya betul. Ya tentu nomor satu siapa saja menyuruh kita pasti minta maaf. Minta maaf lah. Mungkin beliau belum menerima saat itu. Ya. Itu istri yang tadi masih dalam saat berduka. Okay. Belum bisa. Tapi kita masuk saja tetap meminta maaf berkali-kali dengan tulus. Ya. Kalau di Jawa Barat itu ada membasuh kaki, meminta maaf dan sebagainya. Mungkin di tempat lain adatnya berbeda-beda. Tapi meminta maaf adalah perlu dalam hal seperti ini. Yeah, yeah. Artinya kita mengakui bahwa diri kita juga bisa berbuat salah. Dan kita harus meminta maaf kepada orang. Dan ya ini mengakui bahwa diri kita juga bisa berbuat salah. Iya. Nah ini yang paling susah. Betul. Betapa orang itu sering egois gitu, selalu menganggap saya yang benar, kamu yang salah begitu. Bagaimana kalau umpamanya orang itu juga bisa melihat ukuran sepatu orang lain? Iya, itu supaya ia memahami bahwa dia marah kepada saya itu saya paham betul dia pastilah marah. Iya. Kalau saya pada diri pada tempatnya, tentu saya akan bereaksi mungkin lebih daripada itu. Nah, ini bagaimana caranya menerampilkan seseorang memahami perasaan orang lain, empati. Iya, artinya mengoptimalkan kecerdasan emosinya, bisa memahami orang lain dan memahami diri sendiri. Yang penting diri sendiri dulu. Betul. Saya ini sedang marah, saya ini sedang sakit. Ah, itu teknis yang kami berikan kepada Pak Agus adalah mensinkronkan tadi antara otak, emosi dan spiritualnya dia. Itu dengan sendirinya tekniknya teknik relaksasi namanya. Kalau di tempat lain mungkin meditasi, tafakur dan sebagainya. Intinya adalah kita merilekskan seluruh tubuh kita. Ya, Pak Agus latihan yang mana yang paling cespleng gitu, yang paling jitu resepnya kayaknya kalau didengar oleh pemirsa sekarang Pak Agus ini, Pak itu bisa saya contoh itu gimana? Iya, jadi begini Pak, saya ini sejak hampir 20 tahun susah menangis Pak saya. Awalnya saya susah menangis, sulit, bahkan almarhum bapak saya meninggal pun saya gak bisa menangis. Kadang-kadang pengen menangis. Nah, berkaitan dengan pelatihan yang saya dapatkan, itu saya amalkan untuk menjawab pertanyaan dari yang Aceh tadi juga. Itu kalau kita mengutarakan hanya melalui lisan dan pikiran, mungkin tidak akan menyentuh ke ibunya tadi. Tetapi kalau itu saya lakukan dan itu sudah saya praktekkan dengan istri saya, kalau saya bersalah, itu saya memohonnya dengan menangis Pak. Setelah mengikuti pelatihan berupa meditasi, relaksasi, pengakuan kepada Allah saya bersalah, itu saya bisa menangis. Kemudian saya bersyukur kepada Allah dalam meditasi, saya bisa menangis. Jadi mungkin saya mengusulkan, mungkin bicaralah dengan maknya tadi, dengan cucuran air mata menangis. Ternyata menangis itu bukan sedih kalau kita tulus dari dalam, tapi menangis itu ternyata membahagiakan karena jiwa kita plong Pak rasanya. Begitu ya. Ya itu. Ini kalau menangis ini yang bekerja itu hati atau otak itu? Hati Pak. Kalau tidak keluar air mata itu hati. Begitu. Dulu saya waktu umroh pun saya mencoba untuk haru dengan A'akim di sebelahnya. Saya ditanya A'akim apa pendapat saudara tentang setelah tawaf, terus saya nggak bisa menjawab. Saya hanya diem aja. Karena apa? Yang saya fokuskan adalah ritual bacaan-bacaan waktu tawaf. Jadi di situ sangat beda sekali bahwa kalau saya menggunakan terlalu otak saya, itu hati saya saya sendiri Pak ya, itu padam, nggak bekerja. Tapi padamnya. Padam, masya Allah. Iya, tapi kalau kita menggunakan menangis dengan tulus, penyesalan, cucuran kita memohon kepada seseorang, itu cepat atau lambat dengan izin Allah orang yang dimintain tolong minta maaf itu akan luluh, karena kekuatannya air mata itu adalah mungkin powerful Pak, lebih kuat daripada hanya sekedar lisan saja. Begitu ya. Ya, yang saya alami itu Pak. Ya. Itu kalau istri Bapak melihat Bapak sampai minta maaf menangis itu, reaksi beliau bagaimana? Ya, awalnya ya diam terharu. Terharu. Tapi yang namanya manusia itu kadang-kadang lupa juga. Kamu kalau minta maaf sama saya sampai nangis-nangis, tapi jangan diulangi lagi dong. Iya, ma betul, kehilaf. Itu Pak jawabannya. memang ada hukum, iya, hukum tobat itu ya. Iya. Namanya orang harus satu sadar bahwa dia bersalah. Iya. Terus nomor dua dia harus meminta maaf. Tapi ini yang nomor tiga, yang tidak boleh mengulangi lagi gitu. Itu baru namanya betul-betul bertobat. Iya. Iya. Jadi istri bapak ini peka sekali ya, luar biasa. Tapi saya pernah melihat ya pak ya, ada seseorang minta maaf menangis gitu, yang diminta maaf itu merasa rasakan tau, sekarang kamu minta maaf sama saya. Ini juga ada juga orang yang keji seperti itu ya. Yeah. Bagaimana kalau menurut Pak Agus itu menghadapi orang yang syukurin loh begitu loh. Iya. Yeah. Yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ya, bahwa kalau kita menyampaikan dengan perasaan, dengan jujuran hati, ya, tidak harus dengan istri, dengan kawan sekerja pun, betul, kalau itu fatal, kita minta maaf, itu yang bekerja adalah perasaan. Ya, ya. Kalau saya menyampaikannya dengan perasaan, biasanya yang bersangkutan itu menerimanya juga dengan perasaan. Ya. Tapi kalau kita memaafkannya itu dengan suasana biasa, maaf ya aku kemarin kilaf itu, dia pasti masih sakit hati, karena apa? Yang saya sentuh bukan perasaannya, tetapi pikirannya. Betul. Iya, jadi memang menyentuh dengan perasaan, iya, itu sangat saya rasakan. Kalau ada istilah dulu disebut positive thinking, iya, saya bisa mendapatkan positive feeling, Pak. Positive feeling. Iya. Luar biasa. Para pemirsa masih ada kesempatan dengan 574-3476. Atau 021-574-3478. Kita sudah dari Kalimantan Timur, sudah dari Aceh, lalu tadi dari Bintaro. Luar biasa, Pak Martono. Betul. Ini katanya positive feeling. Ya. Nah, apa itu? Kalau di dalam ilmu jiwa, ya, kesadaran kita tiba-tiba. Kesadaran yang tampak otak kita, ya, itu hanya ujung dari gunung. Dan di sebuah buku dikatakan itu powernya hanya 12% kira-kira. Udah di bawah itu gunung es itu ada 88% power bawah sadar. Dan kuncinya adalah di hati tadi, di danau yang luas tadi. Masalahnya sekarang bagaimana membuat hubungan antara yang 12 dengan yang 88 tidak bisa bekerja 100%. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan relaksasi tadi, merelakskan seluruh tubuh. Dan itu kalau dalam catatan ahli saraf, itu gelombang otak yang dicatat biasanya. Kalau kita berpikir logis, berbicara, ini gelombangnya itu beta. Kalau yang tenang, relax, itu gelombang alfa. Maka disebut alfa state. Pada kalau alfa, Bapak lihat, kalau Bapak lihat ini dengan pertumbuhan, kemajuan, modernisasi, pembangunan, ini gelombang beta atau alfa ini yang kira-kira bekerja banyak? Kalau bekerja kehidupan saya itu beta. Beta ya? Kalau masih marah-marah tadi seperti aku gak maafkan, masih beta itu. Tapi ini proses kehidupan, proses perkembangan pribadi. Yeah, yeah, semua yeah, orang akan sampai ke sana insya Allah. Yeah. Hanya waktunya yang berbeda. Tapi bukankah akal itu penting ya Pak ya? Penting. Lalu? Kalau tidak kita tertipu dalam jual beli misalnya. Betul. Akal tetap tapi bukan dia komandannya. Komandannya tetap di sini. Masya Allah. Karena kalau akal itu analisisnya bisa banyak sekali. 5.000 item dalam satu waktu. Mungkin kita sholat, tadi sendal di mana, kunci di mana, akan beret-beret terus sampai ke garasi dan sebagainya. Itu kalau ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak, saya meninggal Ibu Erti. Ya. Karena ini saya seorang mualaf, aku muda masih sekat. Ya. Sholat, sekarang kerja aku berjalan di pasar. Dia tidak mau mengerjakan. Ya. Ya. Aduh, masya Allah. Memang ini kalau ada suami yang nggak mau sholat, padahal istrinya menginginkan suaminya sholat. Yang mualaf ini suami. Ibu ya, padahal suaminya ini sebetulnya yang ya boleh dikatakan mengajak suaminya mualaf lalu belum mau sholat sampai saat sekarang ini. Insya Allah ini tertangkap masalahnya. Bagaimana Pak Martono ini dari yang seharusnya kan begini. Tapi kenapa kenyataannya seperti ini? Iya. Ini menghubungkan antara kenyataan dan yang seharusnya. Iya. Antara idealisme. Seharusnya pemilu itu kan begini. Tapi kenyataannya seperti ini. Betul. Ini supaya orang bisa melihat ada hubungan kenyataan dan yang seharusnya itu tidak terjebak di dalam suatu kedukaan, kekesalan, kepahitan, itu bagaimana caranya? Nah, itu tadi memang gap antara realitas dan kenyataan yang membuat kita berduka. Kemudian tergantung pada daya tahan tadi, seberapa lama Anda akan berduka. Untuk ibu ini, kalau harus, maaf, itu bahasa otak biasanya. Tapi kalau jadi dengan... harus mengurangi yang Bapak tadi katakan ya, perlu waktu, lalu harus ada cara-cara, lalu Pak Agus mengatakan harus ada positive feeling, mungkin itu. Pakai power yang 88% tadi dikatakan. Apa itu powernya? Pakai hati tadi. Jadi setelah relax tadi, membayangkan apa yang Anda kehendaki dengan suami Anda. Bayangkan beliau sedang sholat dengan khusyuk. Doa kepada Tuhan. Imajinasi holografis istilahnya. Kalau bisa mendengar suaminya sedang berzikir dan sebagainya. Ya Allah, ini yang saya inginkan dari suami saya. Itu kan lebih manjur dari kita berkata harus sholat, harus itu. Tidak, tapi kalau dengan hati, insya Allah ada law of attraction. Kita menarik hal positif dengan positive feeling tadi. Baik, Pak Agus, terima kasih. Ada yang mau disampaikan dari Pak Agus yang penting sekali apa? Supaya kita lepas sehubungan dengan kedukaan, Pak. Jadi memang kalau kita menerima satu kehilangan, baik itu anggota keluarga maupun harta, Pak, itu kita duka. Cuma kita kembali lagi kepada bahwa itu semua dari siapa? Jadi dari Tuhan ya, Pak. Allahu Akbar. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, kita mendengar kata-kata mutiara secara sepintas, mudah-mudahan tertangkap oleh para pemirsa. Saya masalahnya, bagaimana caranya supaya bangsa ini bisa mensinkronkan antara kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Komandan bukan hanya di otak, tapi komandan adalah di dalam hati. Tuhan mengatakan, aku simpan di dalam dirimu, di dalam sebuah lubang yang tertutup, tetapi di dalamnya ada sinar yang memancar keluar. Dan sinar pancaran ini, percik renungan ini, hanya datang kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Tuhan, yang selalu ingat kepada Allah. Mari kita jadikan komandannya, supaya 88% dan 12% ini, antara idealisme dan kenyataan ini menjadi sinkron, otak dan apa yang dibicarakan ini juga menjadi sinkron, dan bangsa ini menjadi bangsa yang berharkat, bermartabat, dan berkah di mata Allah. Jadikanlah iman menjadi komandan dari segalanya. Demikianlah para pemirsa, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Marsono. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengarkan Hatiku Beku oleh Kus Plus. Kasih penghibur.